Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أخاني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود ابن غافل الخزري وأمه أم عبد كان ينسب إليها أحيانا. Kadang-kadang beliau dinisbahkan kepada ibunya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzila, falyaqrahu ala qira'ati ibni Ummi 'Abd." Beliau Rasulullah SAW menisbahkan kepada ibunya. Wa kana min as-sabiqin al-awwalin fil Islam. Beliau salah seorang yang paling dahulu dalam masuk Islam. Wa hajara al-hijratain, dan telah melakukan dua hijrah, ini ke Habasyah dan ke Madinah. Wa syahida badran, ikut mengikuti, menyaksikan terus serta dalam perang Badar. Wa ma ba'da min al-masyahid, dan peperangan-peperangan lainnya yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Talaqqa min an-nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan min al-Qur'an. Beliau menerima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 sekian surat Al-Qur'an. Wa qalahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi awal Islam. Nabi berkata kepada beliau di awal Islamnya, "Innaka lagulamun mu'allam." Engkau ada seorang anak muda yang mu'allam. Waqala, "Man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil," barang siapa yang ingin baca Quran sebagaimana diturunkannya, "falyaqra'hu ala qira'ati ibni Ummi 'Abd," hendaknya dia baca sesuai dengan qira'ahnya ibni Ummi 'Abd. Jadi maksudnya adalah Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di Sahih Bukhari, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, "Laqad 'alima ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni min a'lamihim bi kitabillah." Sungguh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tahu sesungguhnya aku adalah termasuk yang paling alim dengan kitabullah. Waqala, dan dia berkata, "Wallahi demi Allah, alladzi la ilaha ghairu," yang tidak ada sembahan yang hak kecuali dia, "ma unzilat suratun kitabillah illa wa ana a'lamu aina nazar." Tidaklah diturunkan satu surat dari kitabullah kecuali aku tahu di mana turunnya. Aku tahu di mana turunnya. "Wala unzilat ayatun min kitabillah illa wa ana a'lamu fi man unzilat." dan tidaklah turun satu ayat dari kitab Allah kecuali aku tahu terkait dengan siapa, terkait dengan siapa turunnya ayat tersebut. Qala Abu radhiyallahu anhu, walau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughul ibilu laraqabtu ilaihi. Kalau seandainya aku tahu ada seorang lebih alim dariku tentang kitabullah yang bisa dicapai dengan unta, menunggangi unta, laraqabtu ilaihi, sungguh aku akan menunggangi kuda atau unta tersebut kepadanya. Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala memberikan ta'liq yang penting. Kata beliau rahimahullahu taala, wa hadzal al-kalam la syakka fihi min Abdul bin Mas'ud radhiyallahu anhu la yuridu an yuzakki nafsah. La yuridu an yuzakki nafsah. Hadza al-kalam, ucapan ini, wasyakka fihi, ya, tidak diragukan lagi bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu la yuridu an yuzakki nafsah. Beliau tidak ingin mentazkiyah diri sendiri. Beliau tidak berniat memuji diri sendiri. Tidak berniat untuk mentazkiyah dirinya sendiri. Liannahu athharu min dzalik. Ya, karena beliau lebih suci dari berbuat seperti itu. Beliau sahabat yang mulia, lebih suci, lebih bersih dari perbuatan demikian. Perbuatan yang tercela ini, tazkiyah nafas, yang tazkiyah diri sendiri. Qala, kata beliau rahimahullah, lakinnahu arada an yakhuthan nas ala talaqqi tafsiri anhu. Tapi yang beliau inginkan adalah an yakhuthan nas, memberikan dorongan semangat kepada manusia, ala talaqqi tafsiri anhu, agar mereka mau bersemangat menerima tafsir dari beliau. Ini katanya targhib. Ya, tahrib. Beliau arada an yakhuthan nas ala talaqqi tafsiri anhu. Karena nas jika alimu anhu bihadzal manzilah min ilmi. Ya, karena manusia jika alimu, jika mereka tahu annahu bihadzal manzilati min ilmi, ya, beliau telah mendapatkan kedudukan yang demikian dari ilmu, termasuk alam kitabillah, tahu di mana ayat turun, di mana surat turun dan kepada siapa ayat turun. Kalau mereka tahu demikian kedudukan yang masuk dalam ilmu, ya, akabbu 'alaihi wa akhadhu anhu. Ya, mereka akan serius untuk menerima ilmu tafsir dari Ibnu Mas'ud. Ya, untuk mengambil tafsir dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Intinya ucapan ini bukanlah ujub atau kesombongan. Bukan untuk memuji diri sendiri, tapi ini adalah untuk memberikan dorongan semangat kepada murid-muridnya, ya, agar bersemangat dalam mengambil ilmu dari beliau. Satu nasihat penting juga disebutkan kata Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah taala, al-muhim anna al-insana idza qasada bima yatahaddatsu bihi an nafsihi. Al-muhim, kata beliau, yang terpenting anna al-insan, bahwasanya manusia, seseorang, idza qasada bima yatahaddatsu bihi an nafsihi, kalau dia berniat, dia bermaksud dengan apa yang dia ceritakan tentang dirinya, hasan nas alal idmi. Kalau dia bermaksud itu cerita tentang dirinya, hasan nas alal idmi, untuk mendorong manusia, memberikan dorongan kepada manusia untuk mengambil ilmu, wa targhibahum fi dzalik, ya targhib, memberikan dorongan semangat kepada mereka untuk mengambil ilmu, fala haraja alaih, tidak mengapa. Wallahu a'lam bin niat, Allah Maha tahu tentang niat-niat orang. Ya, yang terpenting kata beliau, antara insan jika qasada bima yatahaddatsu bihi, jika dia bermaksud dengan apa yang dia sampaikan tentang dirinya, nafsi, hasan nas ala ilmi, agar orang-orang semangat mengambil ilmu dari dia, wa targhibahum fi dzalik, memberikan dorongan mereka untuk lebih semangat dalam mengambil ilmu darinya, fala haraja, tidak mengapa. Wallahu a'lam bin niyyah. Namun yang perlu diingat kata beliau, wa kam min kalimatin aw fi'lin sadara min insanain bainahuma kama bainas sama'i wal ardi. Kata Syekh rahimahullah taala, wa kam min kalimatin aw fi'lin, betapa banyak satu kata yang sama atau satu perbuatan yang sama, itu maksud beliau. Satu kata yang sama, satu perbuatan yang sama, saudara meninsanain, muncul dari dua orang berbeda. Ucapannya sama, perbuatannya sama, saudara meninsanain, tapi dilakukan oleh dua orang berbeda. Bainahuma kamana bainas sama'i wal ardh. Ya, perbedaannya sebagaimana perbedaan langit dan bumi. Yang satu karena keikhlasannya, kejujurannya, mengucapkannya benar-benar tulus ikhlas, ingin terghib manusia, ingin memberikan tolong semangat. Tapi yang satu karena kerusakan kalbunya, dia lakukan karena ujub, sombong, bangga diri. Ya, sama-sama ucapannya, sama perbuatannya. Ini pentingnya untuk senantiasa islah al-qalb. Ya, memperbagus, memperbaiki keadaan kalbu seseorang. Al-Muhim, beliau sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Ya, kita yakin beliau berkata demikian untuk al-hadz. Bukan untuk tazkiyah nafas, tapi untuk memberikan semangat, dorong semangat kepada orang-orang di sekitarnya agar semangat dalam mengambil ilmu. Qala rahimahullahu ta'ala, kata Muslimin rahimahullahu ta'ala, wa kana mimman khadama an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk orang yang melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam, membantunya. Fa kana sahibuna alaih. Fa kana sahibuna alaih. Ya, beliau adalah seorang yang sering membawakan sendal Rasulullah SAW. Sahibun Ali ini membawa sendalnya Rasulullah SAW. Watahurahu, ya, yang persiapkan air untuk bersucinya, berwudunya Rasul, bersucinya Rasulullah SAW. Wawisadahu, dan seorang yang mempersiapkan bantal untuk bertarekannya Rasulullah SAW. Bantal-bantal yang digunakan untuk bertarekan jika duduk. Hatta qala Abu Musa al-Asy'ari, sampai Abu Musa al-Asy'ari berkata, qadimtu ana wa akhi min al-Yaman, aku dan saudaraku datang dari Yaman. Pemakasna hinan, kami pun tinggal beberapa lama di Madinah maksudnya. Ma nara illa anna Abdullah bin Mas'ud rajulun min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tidaklah mengira kecuali Ibnu Mas'ud itu adalah satu dari ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lima nara min duhulihi wa duhuli ummihi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saking dekatnya sering keluar masuk sehingga beliau Abu Musa Al-Asy'ari mengira Ibnu Mas'ud adalah termasuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk ahli baitnya. Kenapa kata beliau? Lima nara karena kami melihat masuknya beliau dan masuknya ibu beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saking dekatnya dikira termasuk ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa min ajli mulazamatihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'akhkhara bihi wa bihaji. Wabinajli, dan karena mulazamnya beliau yang lama bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bersama beliau, membantu beliau, melayani beliau, ta'asara bih, beliau pun banyak terpengaruh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabihajihi, dengan hajjani, bimbingan cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pun ucapan-ucapan yang keluar dari dirinya ta'asar, sehingga mirip dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata qala fihi Hudzaifah, sama Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, ma a'rifu ahadan aqraba hadyan wa samtan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni Abad. Aku tidak tahu ada seorang yang lebih dekat perilaku hidupnya, sehari-harinya, tingkah lakunya, yang paling dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Ibni Ummi Abad. Asy-Syarahimahallahu taala dalam syarahnya menyatakan, wa laqad shadaqa Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kata syarahimahullah, wa laqad shadaqa Hudzaifah radhiyallahu anhu. Wa hadza sahih. Ini sahih. Hatta anna kalamahu radhiyallahu anhu yusbihu kalam an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Saking dekatnya, saking ta'athir yang ada dari kedekatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kalamahu, sampai pun ucapan beliau radhiyallahu anhu yusbihu kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, mirip dengan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna athara Ibnu Mas'ud, sesungguhnya athar Ibnu Mas'ud ahyanan, kadang-kadang yasma'uhal mar'u fayaqulu innaha kharijatun min miskatin nubuwah. Karena kemiripan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang mendengar dan berkata, ini keluar dari miskatun nubuwah. Miskat tempat. Qala, artinya ini karena beliau dapat sering mendengar bagaimana tata cara Rasulullah berbicara, tutur kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimat-kalimat Rasulullah, sehingga mirip dengan ucapan-ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh kata Syekh rahimahullah, waqra narahu Muslim. Silakan kamu baca apa yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullahu taala. Man sarrahu an yalqallaha gadan musliman man sarrahu an yalqaha ghadan musliman falyuhafiz ala haulai salawat haitsu yunada bihin. Barang siapa yang senang, barang siapa yang ingin an yalqaha berjumpa dengan Allah ghadan di esok hari nanti, muslim dalam keadaan muslim, falyuhafiz ala haulai as-salawat, maka hendaknya dia jaga salat-salat yang lima waktu, haitsu yunada bihin, ya tatkala dikumandangkan adzan. Kata si orang yang mengira mendengar membaca ini mengira ucapan Rasulullah SAW. Ya, padahal itu ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini karena kedekatan beliau, mulazamah beliau, ya, dengan Nabi Muhammad SAW sehingga ta'asar, ya, hatta dalam tutur katanya, ucapannya. Qala rahimahullahu ta'ala ba'athahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila Kufah. Umar bin Khattab mengutus beliau ke Kufah, li'alimahum umur dinihim, untuk mengajari mereka perkara agama mereka, wa ba'ats Ammaran amiran, dan kemudian mengutus Ammar sebagai amir, wa qala, dan Umar berkata, innahuma minan nujabai min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqtadaw bihima, sesungguhnya keduanya termasuk tokoh-tokoh dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kalian wahai orang Kufah, ya, berkuduah kepada keduanya. Thumma, kemudian Ammar Utsman ala Kufah, Utsman radhiyallahu anhu menjadikan sebagai amir di Kufah. Thumma azadahu wa amarahu birruju' ila Madinah, kemudian ya beliau menggantinya, memerintahkan untuk kembali ke Madinah. Wutuf ya fi, dan meninggal di Madinah sana isnatain wa salatin, di tahun 32 Hijriah. Wadufina bil Baqi', dikuburkan di pekuburan Baqi', wa huwa ibnu bin 70 sana, dalam usia 70 sekian tahun. Ini belum dimaksud radhiyallahu anhu.